Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMAH juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan melihat bagaimana sesudah masa kekosongan apa yang terjadi. Maka itu menjadi masa penantian yang cukup menggelisahkan dalam waktu yang cukup panjang bagi Israel. Sehingga mereka menjadi seperti orang yang kelimpungan. Negara tak lagi berkibar karena mereka ada dalam penjajahan tak langsung pada waktu itu. Silih berganti orang yang datang. Di sisi lain, saudaraku, kebanggaan akan diri sebagai umat pilihan semakin menipis sehingga penantian semakin kuat, yaitu penantian akan Mesias yang dijanjikan. Begitu kuatnya penantian akan Mesias sehingga dibumbui dan diwarnai pewarnaan bahwa Mesias itu akan datang sangat militaristik, berperang dan memenangkan peperangan untuk bangsa Israel. Nah, itu yang ada di benak mereka. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka tidak bisa menerima Yesus Kristus yang dipandang sebagai lembut, lemah, mana bisa menjadi militer dan tidak jago berperang, bahkan mengajarkan selalu cinta kasih dan mengampuni musuh. Itu sebab mereka kecewa. Tetapi lepas dari bagaimana kekecewaan itu, sekarang kita akan melihat bagaimana Alkitab itu terus bergulir, terus berjalan dalam satu pemahaman yang begitu sangat menarik. Sehingga tidak ada penggalan-penggalan yang putus begitu saja. Tetapi semua menjadi sesuatu yang indah. Sehingga masa kegelapan pun mempunyai pemaknaan mahalnya sebuah penantian. Dan sudah seharusnya mestinya orang Israel ketika Kristus datang merespon dengan baik. Sayangnya itu tidak mereka lakukan. Lukas pasal 3. Kita akan membaca saudara yang kekasih. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal 3 1 sampai 6 demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisantas raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu dari pasal ayat 6 kita melompat ke ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudaraku yang kekasih, masa kekosongan sudah mulai mencair. Pengharapan sudah mulai tampak, diwarnai dan dilatar belakangi tentunya berita yang mencengangkan bahwa Elizabeth yang sudah tua akan hamil dan mengandung anaknya. Sehingga yang mandul yang tua akan hamil. Sementara berita yaitu mengandung anaknya, lalu itu namanya Yohanes Pembaptis. Sementara Maria saudaranya yang masih perawan, ya, akan juga mengandung. Sehingga ada dua wanita dalam dua keajaiban yang luar biasa. Yang satu perawan Maria mengandung, yang satu ya orang wanita mandul dan sudah tua mengandung. Nah, Maria kemudian melahirkan Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kisah tentang Yohanes Pembaptis ternyata sudah dikumandangkan dalam nubuatan oleh Yesaya bahwa dia adalah si pembuka jalan. Iya, yang digambarkan sebagai orang yang berteriak untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk meluruskan jalan baginya, untuk menciptakan sesuatu persiapan yang begitu luar biasa. Tentu ini berbicara tentang moral, ini bicara tentang ledakan kegerakan. Ya, ini bukan bicara meratakan jalan yang lobang-lobang begitu kan. Bukan itunya, tetapi ini lebih mengarah kepada kualitas rohaninya. Bagaimana akan ada satu persiapan moral yang hebat. Dan memang Yohanes Pembaptis melakukan itu. Itu sebab dia mengusir mereka yang tidak sungguh-sungguh. Bahkan menyebut mereka ular beludak karena mereka penuh dengan kemunafikan, keagamaan ketika mereka mau minta dibaptis. Yohanes menunjukkan pengajaran yang begitu hebatnya. Menghantam dengan jelasnya. Nah itu membuka jalan, memberikan satu gambaran bahwa Sang Kristus yang akan datang adalah Kristus, ya Tuhan Sang Penyelamat yang tidak suka bermuka dua, yang tidak suka orang berhati dua, kan begitu. Sehingga orang sudah dipersiapkan untuk menghadapi itu. Nah saudaraku, kedatangan Yohanes Pembaptis menjadi suatu kedatangan yang penting. Ia mengerjakan satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Lewat kelahirannya memang juga luar biasa. Dari ibu yang wanita, tua dan mandul bisa melahirkannya. Dan ayahnya yang imam saja tidak percaya itu bisa terjadi. Sampai kemudian dia ditegur oleh Tuhan dan sempat bisu selama menanti kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Nah, ini menjadi sesuatu pergumulan yang sangat menarik. Nah, oleh karena itu sebagai seorang pembuka jalan, Yohanes Pembaptis telah memainkan perannya secara maksimal. Ia telah melakukan apa yang begitu hebat di dalam seluruh perjalanan sejarah. Sehingga Yohanes Pembaptis telah mengerjakan pekerjaan yang sangat luar biasa, yang Tuhan percayakan kepada dia. Begitu pula, saudara yang kekasih, bagaimana karya-karya yang dikerjakan Yohanes Pembaptis menjadi sebuah karya yang hebat, bagaimana karya-karya yang dikerjakan Yohanes Pembaptis menjadi suatu karya yang sangat dahsyat. Ini perlu untuk kita nikmati bersama, bagaimana hidup dipakai Tuhan. Tetapi ingat, Yohanes Pembaptis tidak menjadi kaya raya hanya karena jaya dan terkenalnya. Tetapi dia sangat jaya dan terkenal karena menegakkan kebenaran. Bahkan yang didapatnya adalah permusuhan, pertikaian khususnya dari Herodes yang dikritiknya moralnya yang salah itu. Sehingga Herodes ya karena permintaan anaknya memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Itulah yang didapatnya atas kejujuran, kesetiaan, kebenaran dalam mengemban pelayanan yang dikerjakannya. Tetapi Yohanes Pembaptis orang yang terhormat, bukan? Nah, dia layak sebagai orang yang melayani Tuhan. Dia layak sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu. Karena memang dia sudah melakukan dalam nilai-nilai yang sangat mencengangkan, yang sangat luar biasa. Nah, jadi masa kekosongan, tiba-tiba ada tersentak sebuah pengharapan. Maka gambaran dikatakan ada suara berseru-seru di padang gurun, itu menjadi satu gambaran menarik. Bahwa di masa kekosongan itu tiba-tiba ada satu suara yang datang. Ini menggambarkan satu gambaran di padang gurun yang begitu terbuka ada gema begitu ya. Nah itu sangat menunjuk kepada peristiwa kekosongan. Lalu tiba-tiba ada suara yang tidak biasa dari Yohanes Pembaptis yang dikumandangkan begitu rupa. Yang mengingatkan banyak orang untuk kembali ke jalan Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang hebat sekali. Nah jadi saudaraku yang kekasih. Di dalam bagian-bagian penggarapan seperti ini, mestinya kita betul-betul menghidupi apa yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kita itu sungguh-sungguh melayani Dia, dan melakukan tiap ketetapan-ketetapannya. Sehingga dengan demikian, kita betul-betul bisa menjalani hari-hari kita, seturut dengan kehendak Tuhan kita. Nah, jadi masa kekosongan itu, kini sudah diwarnai oleh gegap gempita suara yang berteriak-teriak, yaitu suara Yohanes Pembaptis. Nubuatan tentang Yohanes Pembaptis yang dikumandangkan Yesaya. Yesaya pula lah yang bernubuat tentang Kristus Yesus yang akan datang. Ada banyak kitab-kitab lain tentunya. Tetapi gambaran bagaimana seorang perempuan muda atau yang di dalam kitab Injil disebut langsung sebagai anak dara atau perawan itu melahirkan. Itu adalah nubuatan di dalam kitab Yesaya. Yang menggambarkan kepada kedatangan Kristus Tuhan kita. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan di sana menjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa. Nah, itu menjadi sesuatu, apa namanya itu, satu persiapan surga yang begitu hebatnya, yang mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga ketika dia kelak terjadi, mestinya kita gak perlu kaget. Udah ada sih. Kalau kelak terjadi, mestinya tidak membuat kita menjadi sulit percaya. Karena sudah dikatakan sih. Tetapi ternyata, memang untuk kebenaran manusia terlalu bebal untuk bisa mengerti, keras kepala, tidak karu-karuan. Sehingga mereka tidak mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya. Mereka justru melakukan hal-hal yang menyedihkan. Mereka justru menghina diri sendiri dengan tindakan-tindakan yang sangat meresahkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Kristus yang juga sudah dinubuatkan oleh saya dan kitab-kitab lainnya, datang menyatakan diri sebagai juru selamat yang dinanti-nanti. Karena gambaran tentang Mesias yang akan datang di kitab PL mewarnai, khususnya dalam kehidupan sejarah Israel, bagaimana perang datang silih berganti dan mereka kalah. Bahwa kalau mereka taat, mereka akan menang. Bagaimana mereka terpuruk karena dimurkai Tuhan. Tapi selalu ada janji dan pengharapan akan ada pertolongan yang luar biasa. Raja Shalom, waduh luar biasa. Sehingga mestinya orang-orang Yahudi yang sangat kaya dengan pemahaman akan Taurat, mestinya orang-orang Yahudi yang mewarisi begitu lengkapnya berita tentang akan datang Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus Tuhan, mestinya mereka mampu memainkan peran dengan sungguh-sungguh. Mestinya mereka bisa menjalani itu di dalam kesungguhan. Sehingga mereka bisa memainkan atau memenangkan pertandingan keimanan mereka untuk selalu taat dan mengikut Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Sekali lagi, maka gagal. Tetapi kalau membicarakan, ya Pak, mungkin mereka gak ngerti, salah sekali. Mungkin mereka gak tahu secara akal budi. Tentu tidak. Mereka sudah baca, mereka sudah tahu. Jangan lupa, yang memberitahu Yesus Kristus lahir di Bethlehem ketika orang Majus datang bertanya ke istana Herodes. Siapa yang memberitahu? Ahli Taurat. Mereka tahu itu Bethlehem karena mereka membaca kitab Mika. Tapi mereka tidak pergi ke sana, bukan? Itu ironisnya. Karena para imam-imam itu lebih suka di istana daripada datang ke rumah Allah. Walaupun sekarang banyak orang menjual nama Allah, tapi tetap di istana. Ironis. Tapi itulah sebuah kenyataan di dalam kehidupan. Sehingga saudaraku yang kekasih, ironi-ironi begini terus terjadi. Sehingga kesadaran akan pelayanan yang sungguh-sungguh, yang murni, makin hari makin langka. Makin sulit ditemukan. Sehingga pelayanan seringkali tidak lebih tidak kurang banyak yang memakainya. Menjadi kedok untuk mengambil keuntungan buat diri sendiri. Menjadi jalan maju dan jalan sukses. Menggapai apa yang diinginkannya pribadi. Tapi mengabaikan, melupakan. Betapa seharusnya mereka tidak boleh begitu. Betapa seharusnya mereka harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan secara sungguh-sungguh di kehidupan. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis yang datang yang sudah mempersiapkan jalan. Yohanes Pembaptis yang sudah datang melakukan apa yang harus dilakukannya untuk meratakan jalan. Yohanes Pembaptis yang sudah datang dan meneriakkan tentang kebenaran-kebenaran. Bagaimana seharusnya hidup menyangkut Sang Raja Shalom, menyangkut Sang Mesias, menyangkut Kristus yang diurapi itu. Ini menjadi penting. Sehingga Yesus Kristus, ya, Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani-nya Mesias. Jadi saudara tidak perlu bingung kenapa disebut Mesias, kenapa disebut Kristus. Mesias itu bahasa Ibrani. Kristus itu bahasa Yunani. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab disebut Al-Masih. Nah, sekarang kita kembali. Maka Kristus telah datang. Berarti apa? Pengharapan sudah menjadi kenyataan. Penantian sudah diselesaikan. Bukankah itu harus menjadi terang yang benderang di masa kegelapan? Bukankah itu harusnya menjadi gegap gempita di tengah-tengah penantian? Bukankah itu seharusnya menjadi satu berita sukacita yang luar biasa? Karena berakhirlah semua dan kini masuki babak baru dalam kehidupan keberimanan orang-orang percaya. Tapi ironis, sekali lagi ironis. Ternyata masa kekosongan telah membentuk mereka. Sebuah pengharapan yang mereka bentuk sendiri. Alih-alih mereka taat dan memahami Alkitab secara utuh. Mereka membuat gambaran lewat para rabi, para guru-guru. Betapa nanti apa ini namanya Mesias yang datang ini sangat militeristik, sangat jago, sangat begini dan begitu, akan mengalahkan musuh-musuh kita. Nah, ini pengajaran dari para rabi-rabi. Kalau sekarang persis seperti banyak pendeta yang kemudian bisa berkhotbah sana sini, tetapi sayang sangat spekulatif mengatakan apa yang Alkitab tidak katakan atau menterjemahkan lebih dari Alkitab maksudkan. Sehingga muncullah kemudian orang punya pengharapan yang macam-macam. Sehingga akhirnya Yesus Kristus yang sejati itu tak lagi tampak di situ. Tapi Yesus Kristus yang menurut seleranya masing-masing. Kelompok itu masing-masing. Begitu juga yang terjadi zaman Yesus. Sehingga jangan heran kalau mereka menolak Yesus yang sebenarnya ketika datang. Karena mereka punya gambaran sendiri tentang Yesus itu. Ya. Banyak orang karena punya gambaran Yesus adalah tabib penyembuh yang pasti menyembuhkan apapun sakitnya. Kalau gak sembuh lalu dia kecewa sama Tuhan Yesus. Aku gak sembuh, gak mau lagi datang ke gereja. Karena memang dia sudah dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran yang salah. Sayangnya dia ada di tempat yang salah pula. Nah, ini memang sangat menyedihkan. Di sisi lain, saudaraku yang kekasih, keprihatinan yang kita semakin kuat adalah karena juga ini menjadi apa namanya hal-hal kepedihan, kengerian juga. Karena memang seringkali umat sendiri pun paling suka ketika dikenalkan kepada Yesus seperti apa yang mereka angankan atau mereka bayangkan. Sehingga mereka tidak suka seperti Yesus yang sesungguhnya, yang sejatinya, yang suka menegur orang yang tidak beres. Begitu ya. Yesus yang sangat keras, Yesus yang sangat prinsipil ketika menyatakan kebenaran hidup itu. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang penting untuk kita jalani sama-sama di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga Kristus yang menyatakan diri itu menjadi Kristus yang dimusuhi, ironisnya. Padahal ingat tadi, Yohanes Pembaptis sudah membuka jalan. Yohanes Pembaptis sudah memperkenalkan, ini loh dia. Bukan aku, kata Yohanes Pembaptis tentang Mesias itu, bukan. Tapi dia membuka tali kasusnya saja, aku tidak layak. Yohanes dengan segera sadar, itulah dia. Pengenalan Yohanes begitu mendalam kepada Kristus, kesadarannya begitu hebat. Mestinya lah Yohanes Pembaptis menjadi representatif dari seluruh umat Yahudi untuk mengaku percaya kepada Kristus. Sayangnya mereka tak mengikuti jalan Yohanes Pembaptis. Sebaliknya, mereka malah mengambil jalan berseberangan. Ya, sehingga kemudian mereka tidak mau menjadi pengikut Kristus Yesus. Apalagi mempercayakan diri kepadanya. Dia, Tuhan dan Juru Selamat itu. Jadi saudaraku yang kekasih, secara sosiologi mestinya ya kesusahan, kesulitan bisa membuat orang kenal Tuhan kan. Kadang iya, tapi kadang gak tentu. Maka kadang-kadang kita lihat, iya itu orang ya sudah susah pak, udah babak belur, tapi hidupnya heran, kelewatan. Bukannya balik sama Tuhan, malah begini, malah begitu. Tidak ada satu kondisi sosiologis apapun yang bisa membuat seseorang kemudian jadi percaya kepada Tuhan. Kalaupun dia percaya kepada Tuhan, itu karena Tuhan memakai situasi yang ada. Tapi bukan situasi itu membuat dia percaya. Kemurahan Tuhan lewat situasi itu. Karena itu, kalau memang kemurahan Tuhan tidak dinyatakan pada dia, situasi apapun, tetap aja dia ngedablek, itu istilahnya ya. Tetap saja dia keras kepala, dia tidak mau percaya kepada Tuhan itu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah seharusnya menjadi pemikiran-pemikiran serius dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya kita melakoni kehidupan kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Melakukan apa yang dia mau, supaya hidup kita sungguh-sungguh layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kan begitu yang harusnya menjadi pemikiran-pemikiran kita. Nah, biarlah ini kita tumbuh kembangkan dalam seluruh kehidupan kita. Kita mensyukuri tiap apa yang Tuhan sudah lakukan pada kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh memuliakan dia. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh melakukan kehendak dia. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Betapa Israel gagal untuk memahami Yesus Kristus sebagaimana berita perjanjian lama. Mereka hanya mau Yesus Kristus seperti apa yang mereka bayangkan. Seperti yang mereka inginkan. Yang militeristik. Yang memenangkan peperangan. Yang akan menyingkirkan Roma sang penjajah dan seterusnya. Sangat fisik. Itu sebab Petrus pun sempat kaget ketika sang guru yang tampak makin hari makin hebat itu ternyata menyerahkan dirinya untuk ditangkap, bahkan disalibkan. Ya tidak bisa menerima kenyataan yang sangat berseberangan dengan pikirannya. Ya kecewa dengan kenyataan itu. Sehingga membuat ia harus menyangkali Yesus Kristus Tuhannya. Kiranya kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama, terjebak pada pemikiran yang salah. Tapi sebaliknya, kiranya kita dikuatkan untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, melakukan kehendaknya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang keberkenan, di dalamnya Tuhan sungguh dipermuliakan. Kedatangan Yohanes Pembaptis, si pembuka jalan, kedatangan Yesus Kristus Tuhan, juru selamat kita, biarlah itu membawa kita pada kesadaran yang penuh untuk hidup sesuai dengan ketetapannya. Biarlah itu membawa kita untuk selalu berjalan pada jalan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan namanya. Tak lagi berjalan pada jalan yang sama, di mana kemudian kita tegar tengkuk dan tak mau percaya sebelum dia melakukan apa yang jadi keinginan kita. Bukankah seharusnya kita sadar, saudara ya, Tuhan adalah Tuhan. Ia tidak perlu membuktikan diri bahwa dia Tuhan kepada kita. Yang ada adalah persoalan di kita. Mau percaya apa tidak, kita mesti sungguh-sungguh kepada dia. Ironis, kita seringkali ada pada situasi terbalik, sehingga menempatkan diri kita sepertinya yang paling utama, paling penting dari semuanya. Lalu kita lupa bahwa sejati-jatinya Tuhanlah yang terpenting dalam hidup ini, bukan kita. Mari kita jalani hari-hari kita, supaya hidup kita memuliakan Tuhan senantiasa. Tidak terjebak pada perangkap yang salah tadi. Saudaraku yang kekasih, biarlah kiranya perjalanan hidup sejarah Israel memberikan pembelajaran penting kepada kita. Mereka gagal untuk menangkap kebenaran. Jangan lagi di hidup kita di kekinian yang sudah mewarisi perjanjian lama, perjanjian baru begitu lengkapnya. Kalau saudara bertanya, kenapa ya Pak Israel kok sampai sekarang ini masih tetap keras kepala? Ada satu misteri yang saya pun jujur harus tidak mengatakan, tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi saya percaya ada sebuah rencana yang indah yang dinyatakannya. Tetapi ada sesuatu peringatan penting yang harus diperhatikan. Seperti apa yang Yesus katakan, Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Yang terdahulu jadi terkemudian. Dan hati-hatilah. Sesungguhnya dikatakan keselamatan itu diberikan kepadamu sebagai bangsa pilihan. Tetapi karena ketegaran tengkukmu, itu pun akan diberikan kepada yang lainnya. Unik ya. Sehingga ada satu situasi-situasi yang kadang-kadang, loh kok gitu sih? Tapi itu memang dipakai Tuhan. Maka ingat, kehebatan kita tidak membuat sukses rencana Tuhan. Tapi kebebalan, kebodohan kita tidak menggagalkan ketetapannya atau rencananya yang indah. Itulah Tuhan. Biarlah kiranya kita diberikan pencerahan untuk mengerti secara utuh di dalam kehidupan kita, untuk kita lakoni seturut dengan kehendak Tuhan kita. Selamat menemukan kebenaran, selamat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Dan sekaligus kita belajar bagaimana perjalanan sejarah Israel menjadi warna-warni yang mewarnai kehidupan kita di kekinian masa. Tuhan memberkati. Amin. Baik, saudara yang kekasih, sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan dulu beberapa hal. Doakan dan hadirilah kebaktian Minggu Gereja Reformasi Indonesia Jemaat Antiokhia Minggu 30 November 2008 dengan tema Setia Sampai Akhir. Ibadah pertama pukul 7.30 dengan pengkhotbah Pendeta LC Traprap, pemimpin ibadah Leci Sampingan. Dilanjutkan ibadah kedua pukul 10 dengan pengkhotbah Pendeta LC Traprap, pemimpin ibadah Leci Sampingan. Ikuti juga Sekolah Minggu Tunas dan Remaja bertempat di Twin Plaza Hotel, lantai 2, ruang visual, Sleepy, Jakarta Barat. Dilanjutkan ibadah ketiga pukul 16 dengan pengkhotbah Guru Injil Kristono, pemimpin ibadah Oce Ririmase, bertempat di Mall Ambassador, lantai 3, Restoran Black Steer, Kuningan. Untuk seluruh informasi bisa didapatkan melalui 02156963186, 5696 3186, atau melalui SMS 085692333322. Salam kasih Jemaat Antiokhia. Ketua Tim Gembala Pendeta Bigman Sirait. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan terus menuntun kami tiap langkah hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan menjadikan kami selalu mawas diri, memahami akan kebenaran sepenuhnya, dihidupi oleh-Nya demi kemuliaan nama Bapa. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan kami. Kepada-Mu kami menaruh doa dan pengharapan kami. Di dalam satu nama yang ajaib Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di dalam sorga. Terpujilah Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.